Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. اللهم يا ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا حبب إلينا القرآن وحبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد حبب إلينا حبيبك سيدنا محمد فأسرنا يا ربنا مع زمرته وتحت لوائه. Barik lana ya Rabbana fi hadzal majma'. Barik lana ya Rabbana fina wa fil hadirina. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Warzuqna ya Rabbana taubatan qabla al maut wa syahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut amma ba'du. Hadirin hadirat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah di dunia, di akhirat, lahir dan batin, dalam keadaan apapun tetap mulia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menghidupkan malam-malam 10 akhir bulan Ramadan dengan ibadah, diberi kemudahan untuk menjauhi kemaksiatan, sehingga kelak di saat kita keluar dari bulan Ramadan ini benar-benar minal aidina wal faizin, sebagai orang yang kembali kepada Allah dengan pengampunan al faizin, kembali kepada Allah dengan keberuntungan yang berlipat ganda yang agung. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari yang ke-21. Nanti malam kita memasuki hari atau malam yang ke-22. Jangan lupa untuk meningkatkan ibadah iktikaf. Jangan dibiasakan kalau iktikaf hanya milih tanggal 21, tanggal ganjil saja. Nah, ada hal yang kalau begitu tanggal 22 bisa menjadi lebih bagus. Karena apa? Di saat orang pada tidak mau ke sana, kita pergi. Dan ketahuilah Lailatul Qadar tidak hanya di tanggal 21, tanggal 22 pun Lailatul Qadar bisa turun kepada kita. Maka giat, jangan berkurang. Kita langsung saja membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab Tibyan, tata krama bagi orang yang membaca Al-Quran. Faslun ini fasal qalal musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini amin ila anqal. Kita sudah sampai kepada fasal idza qara'a sajadata, jika seseorang membaca ayat sajadah, wa huwa raqibun, dan dia di atas kendaraan, ala dabatin, wa huwa rawiqun, dia mengendarai ala dabatin, kendaraan. Kalau kendaraan dulu unta, kuda, zaman sekarang naik motor ataupun naik mobil. Fisafari, di dalam bepergian baik jauh atau dekat. Yang penting keluar dari kampungnya. Sajadah bil ima'i, maka ia sujud dengan isyarat. Safar di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan harus safar bepergian yang jauh. Ternyata tidak. Para sebagian ulama mengatakan yang penting tidak di kampungnya. Kalau kita naik ke depan lalu sholat sunat di atas mobil ya keterlaluan. Jadi pokoknya kita mau misalnya dari Sendang ini mau ke Cirebon, ke kota sana. Kita sudah keluar dari kemantren ini, Sendang sini sudah boleh kita melakukan. Asalkan memang kita ingin bepergiannya. Dan tidak harus bepergian yang sifatnya bepergian yang boleh dikosor sholat. Yang penting pergi. Tapi kalau ke depan bukan pergi, mau kemana? Ya, kalau sama satu desa mau pergi, bukan ya. Jadi bepergian. Apakah bepergian yang diperkenankan mengkosor sholat atau tidak? Maka di saat kita ingin sujud tilawah, maka di saat kita berada di atas kendaraan cukup dengan isyarat. Mengisyarat artinya merundukkan kepala kita, karena kalau sujud di atas kendaraan mungkin susah. Jadi cukuplah kita merundukkan kepala kita seperti halnya kalau kita sujud di atas, kalau kita sujud di dalam sholat di atas kendaraan. Hadza madhabuna, ini adalah madhab kita semua dalam madhab Imam Syafi'i, wa madhabu Malik dan madhabnya Imam Malik, wa Abi Hanifah dan madhabnya Imam Abu Hanifah, wa Abi Yusuf dan Muhammad dan kedua murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Abu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, wa Ahmad dan Zufar, wa Dawud wa ghairihim dan yang lainnya. Wa qala ba'du ashabi Abi Hanifah, berkata sebagian dari pengikut Imam Abu Hanifah, la yasjud, enggak usah pakai sujud selagi di dalam kendaraan. La yasjud, tidak usah sujud. Waswabu, yang benar adalah madhabul jamahir, pendapatnya para jumhur ulama. Wa ammar rakibu, adapun orang yang naik kendaraan fil hadari, di atas fil hadari, di dalam hadar, tidak di dalam bepergian. Hadar itu di rumah, naik mobil ke depan, parkir mobil gitu saja, maksudnya sholatnya di atas kendaraan atau ya orang aneh lah. Kalau hanya kita tidak bepergian, falaya juzu, maka tidak boleh ayas juda untuk sujud bil imai dengan isyarat. Faslun, ini fasal menjelaskan tentang idza qara'a ayatas sajadati, kalau ada seseorang membaca ayat sajadah fi sholati, di dalam sholat, qabla al-fatihati, sebelum surat Fatihah, melanggar sebetulnya, tapi pelanggaran yang tidak haram. Aturannya kan surat itu setelah Fatihah. Cuman orang ini tak tanya sebelum baca Fatihah, baca Allahu Akbar, baca surat yang ada sajadahnya. Dan itu tidak membatalkan sholat. Sebab apa? Memang berdiri adalah waktu untuk membaca. Yang penting Fatihah harus dibaca. Adapun ayat dibaca dulu dan belakang, duluan atau belakang, itu tetap sah. Hanya anjurannya adalah surat Al-Quran itu dibaca setelah Al-Fatihah. Lah ini ada orang tidak tahu apakah kelupaan atau bagaimana. Allahu Akbar, langsung membaca surat yang ada sajadahnya. Bagaimana dengan orang yang demikian ini? Sajadah sujud, maka dia sujud tidak apa-apa. Karena apa? Bacaan itu masih benar, bukan melanggar secara sesungguhnya. Bacaannya tetap sah, dan kalau ia melewati ayat sajadah tetap disunnahkan untuk sujud tilawah. Bikhilafima, berbeda dengan jika orang tersebut. Bikhilafima, berbeda jika orang tersebut. Lau. Bikhilafima, berbeda. Lau, jika qara'aha, membaca sajadah tersebut. Firruku'i awis sujudi, waktu ruku' atau sujud. Nah, ngaco ni. Ruku' sujud bukan untuk baca Al-Quran. Bacaan Al-Quran hanya di saat berdiri saja. Memang orang lagi ruku' baca Quran tidak batal solatnya, tapi bukan di tempatnya. Orang lagi sujud baca alif lam mim zalikal kitab la raiba fi sampai selesai, salatnya sah tapi bukan di tempatnya. Karena sujud adalah rukun tawil, rukun panjang. Kalau kita membaca Al-Qur'an khatam pun waktu sujud juga sah. Cuman ini orang aneh. Tapi kalau di saat berdiri memang tempatnya untuk baca Al-Qur'an. Makanya seandainya ada orang baca Al-Qur'an sebelum Fatihah, membaca surat sebelum Fatihah, kok ketemu ayat sajadah, tetap disunahkan sujud tilawah. Tapi ini kalau bacanya waktu ruku atau waktu sujud, fa innahu la yajuzu ayyasjuda, fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut la yajuzu, tidak boleh ayyasjuda, untuk sujud. Li'annal qiyama, sebab kalau yang pertama tadi boleh, kenapa kok yang pertama tadi waktu membaca surat sebelum Fatihah kok boleh sujud? Li'annal qiyamah, sebab berdiri itu memang mahallul qiraati, tempatnya untuk membaca surat. Walau qara'as sajdata fahuwa liyasjud, kalau ada orang membaca ayat sajadah waktu berdiri, kemudian setelah itu dia berkehendak untuk sujud, fahawa, kemudian dia merunduk. Lias juga untuk sujud. Fasyakka, kemudian dia ragu, hal qara'al fatihata, apakah sudah baca fatihah atau belum. Nah ini, kayaknya benar-benar ini orang lupa itu. Setelah ini tiba-tiba langsung baca ayat sajadah. Setelah itu kan dia karena sudah membaca ayat, langsung rukuk. Sebab surat itu kan biasanya setelah Fatihah. Setelah mau rukuk begini, ia baru sadar, tadi saya sudah baca Fatihah atau belum sih? Fasyakka hal qara' al-Fatihah, apakah sudah baca Fatihah atau belum? Fa innahu yasjudu litilawati, maka langsung saja sujud tilawah, enggak apa-apa. Kenapa? Sebab sujud tilawah itu masih di tempat berdiri. Biarpun dia sudah njung merunduk sampai sujud, ketahuilah sujud tilawah itu pun akan nanti harus kembali lagi berdiri. Tapi kalau niat rukuk bermasalah. Kalau niat rukuk enggak boleh. Misalnya orang sebelum, misalnya setelah baca surat, lupa belum membaca surat Al-Fatihah. Lah kok dia mau rukuk? Kalau mau rukuk kok ingat, aku tadi sudah baca Fatihah atau belum? Enggak boleh dia rukuk, kalau rukuk batal. Sebab apa? Dia belum membaca Al-Fatihah. Sebab kalau rukuk berarti dia ninggalkan berdiri. Tapi kalau sujud tilawah, ninggalkan berdiri atau tidak? Tidak, karena sujud tilawah itu aslinya sisipan waktu berdiri. Dia masih berdiri, cuma karena ada sujud-sujud, tapi balik lagi. Tapi kalau ada orang belum baca Fatihah kok mau rukuk, kok ingat saya belum baca Fatihah, wajib langsung balik. Jangankan sok rukuk, sujud satu, tak taunya ingat belum baca Fatihah. Sudah sujud, subhanallah, sujud enak, tak taunya ingat, saya belum baca Fatihah, wajib langsung berdiri. Nah, makanya enak kalau jadi imam itu bisa sebebas-bebasnya. Coba kalau imamnya lagi lupa begini, apa enggak ada pusing makmumnya? Imam lupa enggak baca Fatihah, tiba-tiba langsung rukuk, sujud. Sujud baru setelah ini langsung berdiri lagi. Enak sama imam, makmumnya bingung, ini orang sujud kok sekali, subhanallah, subhanallah lah. Imamnya memang belum baca Fatihah, maka dia langsung berdiri. Ya. Tsumma ya'udu ilal qiyami. Lah ini, kalau tadi ceritanya orang setelah membaca surat kemudian dia berkehendak untuk sujud tilawah. Di saat dia hendak sujud tilawah, sadar kalau dia sepertinya belum membaca Fatihah. Maka lanjutkanlah sujud tilawah, sebab apapun bentuknya engkau akan kembali berdiri, enggak apa-apa. Tsumma ya'udu ilal qiyami, kemudian nanti setelah sujud tilawah ke mana? Berdiri, bukan ke rukuk. Wa yaqra'ul Fatihata, baru baca Fatihah. Di anna sujud tilawati, sebab sujud tilawah itu la yu'akhkhar, tidak bisa ditunda. Ya waktunya itu. Faslun fasal, selesai. Law qara'a ayat sajadati bil farisiyati, baca Quran terjemahannya ini. Baca Quran terjemahannya. Dan sujudlah dan mendekatlah. Dan sujudlah dan mendekatlah. Langsung enggak ada la yasjud indana, tidak usah sujud tilawah. Kalau enggak pakai bahasa Al-Qur'an yang asli bahasa Arab enggak usah. Kama lafaz ra'ayat sajadati, kalau seandainya lagi menafsiri ayat sajadah tidak dibaca Arabnya, hanya tafsirannya saja, enggak usah sujud. Tapi qala Abu Hanifah, ta Abu Hanifah berkata yasjud. Memang Abu Hanifah dalam hal terjemahan agak mudah. Sehingga kalau baca Fatihah diterjemahkan pun kemarin ada dinukil dari Abu Hanifah, sah-sah saja. Baik, faslun fasal. Idza sajada al-mustami'u ma'al qari'i, idza sajada, jika sujud al-mustami'u, orang yang ingin mendengarkan bacaan, ma'al qari', dengan yang membaca. Yang mendengar dan yang membaca, baca. Yang mendengar dan yang membaca, sujud. Wa yartabit wala yartabit bihi wala yartabit bihi. Anda mendengar saya, kami mendengar Anda membaca Al-Quran. Anda lagi baca Al-Quran, kami mendengar. Tapi tidak ada hubungannya ini, bukan karena kita sholat berjamaah. Ya sudah, Anda sholat di samping saya sendirian. Cuman Anda mengeraskan suara, saya sholat di samping Anda. Tiba-tiba Anda membaca ayat sajadah, saya di samping dan hubungan kita enggak ada, sholat sendiri-sendiri. Anda membaca surat, saya mendengar. Jangan disolat. Kalau disolat kan tidak diperkenankan kita sujud untuk orang lain. Tidak, kita lagi duduk begini berduaan. Lagi duduk di kanan, saya baca Al-Quran, Anda baca Al-Quran. Sama-sama. Tiba-tiba selagi saya berhenti begini, kami mendengar Anda membaca ayat sajadah. Anda sujud. Dan saya pun disunahkan sujud karena saya mendengar Anda membaca ayat sajadah. Akhirnya sujudnya bareng. Kayak jamaah kan? Kayak kompak bareng. Walayar tobit bihi, tapi tidak ada ikatan di sini. Layar tabi tidak ada ikatan, walayan bil iktida, dan tidak ada niat berjamaah di sini. Bihi dengan yang membaca Al-Quran. Saya tidak niat berjamaah, saya pengen sujud gitu saja. Maka kalau memang begitu keadaannya, wallahu raf'u minas sujudi qablahu. Maka saya yang dengar boleh ngangkat sebelum Anda. Karena memang tidak ada hubungan, itu saja. Faslun fasal. Banyak banget nih masalah sujud ini. Faslun ini fasal menjelaskan la tukrahu, tidak dimakruhkan qiraatu ayati sajadati, membaca ayat sajadah lil imami, bagi imam indana. Menurut madhab Imam Syafi'i, kalau baca ayat sajadah baca seongkan nanti salatu sirriyatan au jahriyatan, baik salatnya itu salat yang pelan-pelan atau salat terang-terangan, maksudnya salat yang dikeraskan suaranya atau salat yang pelan-pelan. Jadi sholat siang, sholat malam, kalau orang mau pengen baca ayat sajadah itu boleh bagi imam. Wa yasjudu mata qara'aha, dan boleh sujud kapan dia membacanya. Langsung sujud saja. Wah kacau kalau sholatnya sholat sirri ya. Sholat duhur imamnya baca ayat sajadah. Belum waktunya sujud-sujud nih. Nah, bisa kacau nih. Dan memang begitu, ilmu itu harus dikasih tahu. Nah, coba sholat asar tadi, kok makmumnya membaca surah ayat sajadah, tiba-tiba sujud. Kita kira apa kira-kira? Pasti kira rukuk. Tapi begitulah ilmu ya memang. Harus kita kasih tahu, baik diamalkan atau tidak. Jadi kadang ala imam membaca ayat sajadah dalam keadaan suratnya itu surat yang disunnahkan untuk dipelankan karena waktu sholatnya siang hari. Misalnya sholat duhur, kok sang imam membaca ayat sajadah, maka yasjud mata qara'aha, maka imam tersebut sujud saja kapan ia membacanya. Makmumnya wajib ngikut. Makanya kalau tidak punya ilmunya bisa bingung. Subhanallah, subhanallah. Serupa tidak rukuk imamnya, bubar jamaahnya. Sholat kalau tidak pakai rukuk bagaimana gua? Tak tanya sujud tilawah. Qala Malik, dan berkata Imam Malik, yukrahu dhalika mutlaqan, hal yang demikian itu makruh secara mutlaq. Qala Abi Hanifah, Abu Hanifah, dan berkata Abu Hanifah, yukrahu sisiriyati, makruh dalam keadaan yang bacaannya pelan, bikin orang heboh memang. Dunal jahriyati, kalau ada pun sholat yang dibaca dengan keras tidak apa-apa. Faslun fasal. La yukrahu indana sujudu tilawati fil awqati allati nuhiya 'ani sholati fiha. La yukrahu indana, tidak dimakruhkan menurut kita madhab Syafi'i. Sujud tilawah fil awqat, di waktu-waktu allati yang nuhiya, dilarang 'ani sholati fiha, untuk sholat. Ada waktu yang kita dilarang melakukan sholat sunnah, yaitu setelah asar sampai terbenam matahari, dan setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Kan ada sholat sunnah. Dan kita pun masih ingat sholat sunnah yang tidak boleh pun terbatas, yaitu sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang sebabnya nyusul. Tapi kalau sholat sunnah yang sebabnya lebih dahulu, boleh atau tidak? Mengqadha tahiyatul masjid, boleh tidak? Boleh, biarpun setelah maghrib dan setelah asar. Gak apa-apa, ini harus tahu ilmu yang lalu. Dan ini sama, kalau orang sujud tilawah, sujudnya sama sebabnya duluan mana? Sebabnya sama sujudnya duluan mana? Sebabnya sama sujudnya duluan mana? Anda sujud baru mendengar ayat atau dengar ayat baru sujud? Berarti sebabnya duluan mana? Duluan mana sama sujudnya? Duluan sebabnya, karena duluan sebabnya maka boleh. Masa sujud dulu baru mendengar ayat, ya? Jadi mendengar ayat baru sujud. Masuk masjid baru boleh tidak di waktu yang diharamkan? Boleh, karena sebabnya duluan. Kaidahnya sederhana. Jadi jangan seperti sebagian orang karena salah paham, sholat sunnah setelah asar haram. Padahal sebabnya dahulu. Qadha boleh. Qadha sholat sunnah boleh. Termasuk ini. Jadi karena kita mendengar ayat dulu, berarti sebabnya duluan. Baru setelah itu sujud. Maka sujud ini boleh kapan saja. Tidak diharamkan. Wabi qala Sya'bi, dan ini adalah pendapatnya Imam Sya'bi wal Hasan al Basri wa Salim bin Abdullah wal Qasim wa Atha wa Ikrimah wa Abu Hanifah wa Sabur Ra'i wa Malik fi ihdar riwayataini, dan pendapatnya Imam Malik juga dalam salah satu riwayatnya. Wa karahat, dan ada yang tidak senang dzalika, dengan yang demikian itu, ta'ifatun minal ulama, sekelompok dari ulama, minhum di antaranya Abdullah bin Umar wa Sa'id ibn al-Musayyib atau Musayyab. Ada Sayyidina Abdullah bin Umar wa Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib wa Malik ibn Rahawah wal Malik fi riwayatil ukhra, dan Malik dalam riwayatnya, wa Ishaq, dan Imam Ishaq, wa Abu Thur dan Abu Thur. Jadi gitu ya. Enggak apa-apa, pendapat yang dikukuhkan bahwasanya kalau kita sujud tilawah di waktu yang haram, ibu sudah sholat asar kayak begini kan. Kalau sholat sunat mutlak haram, Allahu Akbar, sholat sunat enggak ada sebabnya, haram hukumnya. Tapi kalau ibu ingat, ya Allah, waktu duhur tadi saya belum bakdiyahan, langsung saja ibu sholat saat ini, boleh tidak? Boleh, karena mengqadha itu sebabnya sudah tadi. Atau ingat sholat subuh belum saya qadha, qadha sekarang. Atau ibu masuk masjid baru tahiyatul masjid, para bapak masuk masjid tahiyatul masjid, dan dengar ayat saja dan dibacakan, boleh tidak kita sujud? Boleh. Faslun, ini fasal menjelaskan, la yaqumur ruku'u, maka masa jadati tilawati, la yaqumur ruku'u, la yaqumu tidak bisa menjadi, la yaqumu tidak bisa menjadi, ar-ruku'u ruku', maka masa jadati menempati, la yaqumu tidak bisa menempati, la yaqumu tidak bisa menempati, apa ar-ruku'u ruku', maka masa jadati tilawati, menempati tempatnya sujud tilawah. Bihalil ikhtiari, dalam keadaan ikhtiar. Maksudnya apa? Dalam keadaan normal saya malas sujud, pakai rukuk saja bagaimana sujud tilawahnya? Ya namanya rukuk tilawah ya. Rukuk tilawah tidak ada. Kita ngomong sujud tilawah dia pengen rukuk, malas ya. Kalau enggak ada udzur, enggak benar, enggak boleh. Tapi kalau ada orang enggak bisa sujud, ada orang bisa berdiri tapi enggak bisa sujud lagi salat. Ternyata mohon maaf lututnya ini tak taunya dipatek gitu, enggak bisa mungkin karena sebuah penyakit. Jadi lututnya harus pasang besi begini, jadi lututnya dia berdirinya kayak jalannya kayak robot. Dia bisa berdiri tapi enggak bisa sujud. Maka kalau sholat dia diutamakan berdiri, kalau sujud pun nanti mesti jungkel begitu ya. Maka sholatnya dia berdiri. Maka di saat dia berdiri pengen sujud, sujudnya dengan cara rukuk tadi. Maka sujud tilawahnya boleh dengan rukuk. Kenapa? Karena dia tidak bisa sujud. Tapi orang normal kayak anda-anda semuanya malas sujud tilawah dengan rukuk, enggak ada. Wa hadza madhhabuna, itu adalah madhab kami, wa madhab jamahiril ulama'i, dan madhabnya jumhur ulama, kebanyakan ulama, minas salafi wal khalafi, dari ulama dahulu dan yang ulama berikut. Ulama salaf itu ulama dahulu, khalaf ulama mutaakhir akhir. Qala Abu Hanifah, qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, rahimahullahu taala, semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Abu Hanifah. Yaqumu maqamahu, menurut Abu Hanifah boleh. Yang lagi malas-malesan sujud enggak apa-apa, rukuk dijadikan sujud tilawah. Lulu. Wa dalilul jumhur, ada pun dalilnya jumhur, al-qiyas wa ala sujudi salati, dikiaskan disamakan dengan sujud di dalam salat. Selagi orang masih bisa sujud enggak boleh rukuk, maka dalam keadaan sujud tilawah, maka untuk sujud tilawah pun sama, yang masih bisa sujud maka enggak boleh rukuk saja. Wa mal ajizu anis sujudi, adapun orang yang enggak mampu, orang yang enggak bisa anis sujudi untuk bersujud, fayumi'u, maka cukup dia mengisyaratkan ilaihi, kama yumi'u, seperti ia berisyarat bisujudi solati, dalam sujud seperti dia berisyarat bisujudi solati, untuk sujudnya solat. Kalau dia memang tidak bisa sujud karena satu hal di kendaraan, maka sujud tilawahnya cukup mengisyaratkan saja, merunduk begitu. Faslun, fasal. Bisifati sujudi, tentang sifatnya sujud. Sujud itu kayak apa sih? Bentuknya kayak apa? I'lam ketahuilah. An-nasajida, sesungguhnya orang yang sujud litilawati, karena ayat sajadah, karena sujud tilawah. Lahu halani, mempunyai dua keadaan. Ahaduhuma, yang pertama adalah ayyakuna kharijah sholati, anda melakukan sujud kharijah sholati, di luar sholat. Orang tersebut di luar sholat. Watani ayyakuna fiha, yang kedua orang di dalam sholat. Jadi orang sujud tilawah ada dua. Kalau tidak di dalam sholat, ya di luar sholat. Tidak ada tengah-tengahnya. Di dalam sholat atau di luar sholat. Ammal awwalu, adapun yang pertama, jika anda berada di luar sholat, anda bayangkan anda di luar sholat kayak begini, lalu ingin sujud tilawah. Faidha arada sujudah, maka kalau anda ingin sujud, nawas sujudat tilawati, maka wajib niat. Yang pertama nih, ya tulis itu rukunnya. Setelah niat, bakabbara lil ikhrami, takbiratul ikhram, harus Allahu Akbar, sama sujud syukur. Dan disunahkan mengangkat tangannya, rafa'ayadaihi sunnah, wa rafa'ayadaihi, mengangkat kedua tangannya sunnah. Hadwa wangkibai, diluruskan dengan pundaknya. Kama yaf'alu, seperti ia melakukannya, fi takbiratil ikhrami, untuk takbiratil ikhram, li sholati, untuk sholat. Tumma yukabbir, kemudian dia bertakbir lagi, Allahu Akbar, takbiratun ukhra, tapi ini sunnah. Takbirnya wajib sekali, cok. Yang tadi takbir al-ikhram, niat sama takbir al-ikhram, ini sudah sunnah. Tumma yukabbir, kemudian takbir yang kedua, takbiratan ukhra, takbir yang kedua, ukhra, ini yang lain, itu sunnah. Lilhuwi, untuk turun ilas sujudi, ke sujud, itu sunnah. Jadi yang wajib hanya Allahu Akbar, niat, kemudian Allahu Akbar. Kalaupun setelah itu mau sujud, diam-diam juga sah. Tapi kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, sunnah. Wala yarfa'u fiha, adapun di takbir yang kedua tadi, enggak usah ngangkat tangan, seperti halnya kalau kita sujud, enggak usah ngangkat tangan. Jadi kalau kita habis i'tidal Allahu Akbar, Rabbana lakal hamdu, sami Allahu liman hamidah, setelah itu kita mau sujud, enggak usah ngangkat tangan. Maka di sini pun juga, setelah anda takbir yang pertama, takbir yang rukun, Allahu Akbar, dan anda mau sujud tilawah, Allahu Akbar, enggak usah ngangkat tangan. Wahadi takbirah athaniyah, ini takbir yang kedua, mustahabbatun sunnah. Laisat bisyartin, bukan sebagai syarat sahnya satu sujud. Takbirati sajadati sholati, seperti takbir-takbir dalam sujud di dalam sholat. Jadi takbir di dalam sholat yang banyak itu cuma satu yang wajib ibu. Jadi kita kalau sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang wajib cuma satu waktu takbiratu ikhram, Allahu Akbar. Kalau tiba-tiba anda rukuk diam-diam, enggak pakai sami Allah, diam-diam sujud lagi, diam-diam sah. Karena memang takbir itu semua adalah sunnah, yang wajib cuma satu waktu takbiratul ihram. Wa amma takbiratul ula, takbiratul ihram, adapun yang pertama itu takbiratul ihram, yang dikukuhkan adalah wajib, rukun, harus. Tapi dalam hal ini, fafiha thalathatu aujuh, ternyata ulama berbeda pendapat dalam madhab kita. Imam Ahmad jelas tidak dikatakan rukun banyak. Menurut madhab kita, liasabina, ada tiga pendapat. Abharuha, pendapat yang paling kuat. Wa qaulul aktsarin, ini pendapatnya kebanyakan ulama. Minhum, dari mereka. Annaha ruknun, takbiratul ihram tur rukun. La yasihu sujudu illa biha, la yasihu, tidak sah sujudu sujud illa biha, kecuali takbiratul ihram nih. Kalau anda di luar sholat ingin sujud tilawah, kalau tidak pakai Allahu Akbar, tidak sah. Tapi anda harus luas. Sebab ada sebagian tiba-tiba langsung sujud saja. Dan itu pendapat di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga pendapat kedua di dalam mazhab kita, Syafi'i. Wathani anda mustahabbatun, pendapat yang kedua sunnah saja. Kalau seandainya langsung sujud juga sah. Pendapat yang kedua, muqabil athar, berarti termasuk pendapat yang kuat. Makanya kalau anda melihat orang sujud tilawah enggak pakai takbiratul ihram, biarkan saja, dia sah. Cuma yang paling dikukuhkan di dalam mazhab kita harus pakai takbiratul ihram. Walau turikat, kalau seandainya ditinggal takbiratul ihram tadi, sahat sujudu, sujudnya sah menurut pendapat yang kedua. Sebab muqabil adhar, yang pertama adhar, pendapat paling kuat. Tapi pendapat yang kedua, kalau sudah lawannya adhar, itu termasuk boleh dipakai. وهذا قول قول الشيخ ابي محمد الجويني. Ini adalah pendapatnya Syekh Muhammad Abi Muhammad Al-Juwayni. Wathalis, pendapat yang kedua, laisat mustahabatan, enggak sunnah. Dulu kok enggak sunnah, terus bagaimana? Ya sudah, enggak takbir enggak apa-apa, sudah enggak dihimbau ya, langsung saja sujud begitu. Di dalam mazhab kita ada dua pendapat, tiga pendapat dalam hal ini. Makanya yang luwes saja. Tapi orang mengerti mazhab Syafi'i pasti takbiratul ihram. Karena menurut pendapat yang dikukuhkan, kalau tidak pakai takbiratul ihram tidak sah sujudnya. Tsumma, kemudian in kana alladhi yuridu sujudu qa'iman. Kalau yang menginginkan sujud itu dalam keadaan berdiri, lagi berdiri Anda kok pengin sujud? Ya mungkin lagi baca Al-Qur'an berdiri. Kemudian kok tiba-tiba lewat ayat saja dah. Bukan dalam sholat ya, ini di luar sholat. Ya namanya orang berdiri, capek duduk berdiri, baca Al-Qur'an berdiri. Waktu berdiri lewat ayat saja dah. Kabbara lil ikhrami bihalil qiyami, bihalil qiyami, langsung saja takbiratul ikhramnya waktu berdiri. Allahu akbar. Baru nanti langsung sujud. Allah. Tsumma yukabbiru, kemudian takbir li sujudi, sujud fi hitati, waktu dia turun ila sujudi ke sujud, in hitati, waktu turun ila sujudi ke sujud. Wa in kana jalisan, kalau memang duduk umumnya. Orang baca Al-Qur'an kalau di luar salat umumnya duduk. Itu orang, ibu ada baca Quran berdiri, bapak jarang. Umumnya kalau tidak salat baca Al-Qur'an itu duduk. Baik Anda membaca Al-Qur'an dalam keadaan duduk. Faqad qala jama'atun min ashabina, berkata sekelompok ulama dari ashab Syafi'i, dari madhab Syafi'i, yustahabbu lahu ayyakuma. Ada yang mengatakan disunnahkan berdiri. Wa yukabbir li ihrami, kemudian takbiratul ihram. Qa'iman, berdiri. Tapi ini mendapat ditolak keras. Ngerepoti namanya. Masa lagi duduk langsung berdiri. Nanti oleh Imam Nawawi sendiri dijelaskan kalau pendapat ini lemah. Jadi kalau Anda duduk ya langsung saja takbiratul ihramnya duduk. Kalau berdiri sih ya, kalau Anda lagi berdiri takbiratul ihram berdiri. Kalau takbiratul ihramnya duduk juga boleh. Anda duduk dulu baru takbiratul ihram boleh. Jadi kalau kita lagi berdiri takbiratul ihramnya berdiri boleh, takbiratul ihramnya duduk boleh. Tapi jangan dibalik. Kalau kita lagi duduk jangan berdiri. Cuman ini ada yang mengatakan berdiri. Dulu. Kama idza kana fil itidai qa'iman, seperti halnya kalau dia memulai dalam keadaan berdiri. Wa dalilu hadza al-qiyasu 'alal ihram. Ini dikiaskan dengan takbiratul ihram dalam salat, wasujud dan sujud fi salati salat. Jadi pendapat ini menyamakan kalau sujud tilawah itu kayak sholat. Jadi kalau kita lagi duduk, maka kalau pengen sujud tilawah berdiri dulu, Allahu Akbar, baru sujud. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Nawawi itu adil dihadirkan. Tapi setelah itu ditolak, dijelaskan kesalahan apa ketidakbenarannya. Wa mimman nassu ala hadza, termasuk yang menuliskan, menaskan, mengukuhkan, menetapkan di dalam. Kalau nas itu di mansus, ya nasus Syafi'i, nasu ala dalika, artinya dengan terang-terangan disebutkan. Ala dalika, yang demikian itu, wajazama bihi, dan telah mengukuhkan, memastikan, min a'immati ashabina, dari madhab kami, Syekhu Abu Muhammad Al-Juwayni, Abu Muhammad Al-Juwayni, wal qadhi Husin, qadhi Husin, wa sahibahu, dan kedua sahabatnya, sahibu tatimati wa tadhibi, yang mempunyai kitab tatimah wa tadhib, wal imam al-muhaqqiq Abdul Qasim Ar-Rafi, imam Rafi'i, wahakahu imamul haramaini, dan imam haramaini meriwayatkan an walidi, dari orang tuanya, asy'abi Muhammad, dari Abi Muhammad Al-Juwayni. Thumma angkarahu, kemudian mengingkarinya. Wa qala lam ara hadza aslan wala dzikra. Lah ini diingkari setelah itu. Kata Imam Juwayni, Imam haramaini menakil dari Abi Yahya, Imam Juwayni. Thumma angkaru, kemudian beliau mengingkarinya. Wa qala lam ara li hadza, aku tidak melihat pendapat ini aslan sama sekali, wala dzikra, dan tidak pernah disebutkan. Wa hadzal ladzi qalahu imamul haramaini, ini yang dikatakan oleh Imam Haramain bahasanya, pendapat itu enggak ada dari ayahku. Yang mengatakan takbiratul ihramnya harus berdiri itu enggak ada. Wa hadzal ladzi, dan ini yang qalahu, dikatakan oleh Imamul Haramain bahasanya, tidak ada takbiratul ihram bagi orang yang duduk langsung berdiri, enggak ada. Zahirun, itu sangat deras, jelas. Falam yathbut fihi syai'un, enggak pernah ada, enggak pernah ditetapkan dalam kajian ilmiah yang saya lewati, enggak ada. Wala yathbut, tidak tetap fihi, di dalam hal itu syai'un, sesuatu pun enggak pernah ada. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala amman yuktada bihi, termasuk dari orang-orang yang diikuti, enggak ada. minas salaf, dari salaf. Wala ta'arrada, dan tidak pernah ada yang menyindir, menyinggungnya. Wala ta'arrada, dan tidak pernah ada yang menyinggungnya. Lahu, kepada masalah tersebut. Al-jumhuru, kebanyakan ulama. Min asabina, dari madhab Syafi'i. Jadi tadi mendapat lemah sekali. Kalau ada orang berdiri pengin sujud tilawah, maka boleh dia bertakbiratul ihram untuk sujud tilawah waktu berdiri, atau dia duduk dulu langsung takbiratul ihram saat duduk. Tapi kalau kebalikannya, kalau orang lagi duduk enggak usah berdiri. Ada yang mengatakan berdiri, tapi itu salah. Khas insyaallah panjang masa sujud. Semoga kita menjadi ahli sujud yang sesungguhnya. Baik, yang ditanyakan dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya punya teman, dia sedang bangga-bangganya karena anaknya disekolahkan, masih kecil sudah lancar baca Quran, tartilnya bagus. Tahu-tahu sekolahnya itu rupanya liberal gitu. Gimana? Sekolahnya itu liberal gitu. Libur? Liberal. Liberal. Iya, jil-jil. Jadi dia kan sedang bangga tuh. Gimana cara kita mengingatkannya? Lalu anaknya sendiri kan polos itu, anak kecil enggak tahu apa-apa. Itu kalau sampai dewasa dia tidak mendapatkan petunjuk lain, gimana? Dia kan dari kecil ibaratnya hidup di lingkungan itu yang tidak ngerti apa-apa, itu gimana gitu. Beda dengan orang yang sudah dewasa tahu masuk situ kan lain ya. Tapi kalau orang tuh ada mungkin bayi-bayi si ah itu kan dari kecil sampai besar enggak ngerti apa-apa, itu gimana itu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau menjelaskan mengenai surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 99. Apa bunyinya? Al-Mu'minun berapa? 20? 99. Ya, kenapa? Apa artinya atau bagaimana yang ditanyakan? Penjelasannya aja, Bu. Baik. Terima kasih. Apanya? Pembahasannya? Ya, ulat ambil. Amin. Baik. Terima kasih. Al-Mu'minun 99. Al-Mu'minun 99. Baik. Yang pertama adalah, ada satu anak sekolah di tempat yang namanya sekolahan, ternyata sekolahnya itu liberal. Liberal itu yang mengusung kesesatan-kesesatan, bukan saja mengusung kesesatan, merestui paham-paham sesat. Kalau sudah liberal itu, Islam liberal, Islam ngaco, tidak menghargai syariat, tidak menghargai Islam. Ternyata belajar agama anaknya itu di situ Al-Qur'annya bagus. Kami ingatkan bahasanya ilmu itu nur, cahaya. Tidak akan dia bisa diambil kecuali di tempat yang penuh cahaya. Jadi jangan hanya sekedar anak kita isi otaknya. Kalau masalah urusan Al-Quran bagus, orang kafir ada yang menghafal Al-Quran loh ya. Jadi barukahnya tempat itu penting. Jadi jangan Anda kalau ingin nyekolahkan anak, ini kelihatannya perlu diulas kembali pada pertemuan yang akan datang, masalah tempat untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu yang paling membantu anak kita adalah berkahnya sebuah majlis. Majlis yang dibangun oleh ketulusan, ya, majlis yang dibangun oleh orang-orang yang soleh, majlis yang di ini ada penuh. Tapi kalau sudah majlis program-program semacam itu keberkahan ilmu tidak ada. Dan insya Allah dijaga, insya Allah semoga Allah menjaga semua. Sebab doa kita selalu semoga siapapun dari hamba Allah dan umat Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Akan tapi keberkahan tempat, sehingga para guru-guru dahulu itu kalau nyekolahkan anaknya itu adalah sambung sanatnya ini kemana? Karena ini barokah itu bukan sekedar tempat. Gurunya ini kemana ini? Lah ini madrasah ini dibuat oleh siapa? Lah kalau sanatnya, kalau liberal itu sanatnya ke Abu Jahal. Karena itu nanti ada sanggupnya dengan di negeri kafir sana yang orang gak pada sujud. Biarpun anaknya hebat, khawatir ilmunya tidak manfaat nanti. Jadi sebagai orang tua jangan hanya mementingkan gebiarnya saja. Jadi sekolah kok liberal? Loh untuk apa? Kita itu bukan untuk mencari anak kita agar pinter saja otaknya. Tidak. Bagaimana hatinya kenal Allah? Ilmu harus sanat dong, sambung. Kalau sudah liberal misalnya contoh itu, nyambungnya kemana sanadnya? Maka jangan hanya sekedar gebiarnya sebuah sekolahan, mewahnya sebuah sekolahan, hebatnya anak bisa ngaji. Bisa ngaji akan tapi ternyata sekolahan tersebut tidak ada sambung silsilah ilmunya kepada para masyaih, para guru-guru soleh. Sehingga lebih baik sebetulnya, lebih berkah adalah musola-musola kecil di kampung kita itu. Daripada dengan model-model itu. Karena Pak, musola kecil kampung kita itu kalau kita lihat gurunya itu dulu ngaji di mana? Ngaji, subhanallah. Ini. Cuman sekarang itu biasanya belajar itu sendiri, bukan yang dicari hati, akan tapi bagaimana? Oh, otak bisa hebat, intelek. Oh, itu. Ini juga bermasalah. Jadi tolonglah kalau ingin nyekolahkan anak, pikirkan. Sehingga nanti kalau kita belajar kitab ta'lim muta'alim itu, ternyata menuntut ilmu tidak cukup ini dengan akal saja. Dengan siapa anak kita belajar, sambung sana ini, dipikirkan semuanya. Disitulah ilmu yang manfaat. Kalau ada urusan menghafal Al-Quran, ya orang kafir pun banyak menghafal Al-Quran. Bahkan beberapa waktu yang lalu di Eropa sana, ada anak umur 10 tahun hafal Al-Quran, padahal dia tidak. Anaknya orang kafir, 10 tahun menghafal Al-Quran. Jadi bukan jaminan orang hafal Al-Quran harus orang yang ahli Islam. Tidak, Allah yang menjaga, Allah menjadikan lidahnya menghafal Al-Quran. Orientalis banyak menghafal Al-Quran. Apakah cukup kita jadikan ahli surga hanya gara-gara hafalan Al-Quran? Tidak. Jadi tempat itu harus diperhatikan. Kebaikan tempat tersebut, kesolehan tempat tersebut, kemuliaan tempat tersebut. Baik. Sembilan. Hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ya, apa itu? Jadi orang itu penyesalan itu nanti semuanya. Di saat kita dihadapkan kepada ajal kita, sebab sebelum orang meninggal dunia itu diperlihatkan tentang tempatnya nanti. Kalau ahli surga dia akan melihat surga, kalau ahli neraka akan melihat neraka. Dan di saat sebelum dicabut nyawanya, dia diperlihatkan neraka, minta, ya Allah, Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia, aku mau ngaji, ya Allah, aku mau sholat, ya Allah, aku mau gini, ha? Enggak. La'li a'malu sholihan. Mungkin aku bisa beramal baik, beri kesempatan untuk kembali ke dunia ngaji. Kalla. Enggak bisa dijawab, dah memang sudah ahli neraka, tutup. Sekarang ini bu, sebelum ajal kita tiba, yuk kita gunakan ngaji, sholat, ibadah. Kalau sudah ajal tiba kita akan kelihatan, oh, kalau sudah ajal mendekat kelihatan neraka, minta kembali dikatakan, kalla inna kalimatun huwa qailuha, itu hanya omongan saja. Min waraim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sudah ditunggu alam barzah sampai nanti dibangkitkan, tinggal terima siksa di alam barzah tersebut. Na'udzubillah. Semoga Allah menjadikan kita di dunia ini sebagai orang yang selalu bercocok-cocok tanam untuk akhirat. Terus nabung-nabung hingga kita di saat menjelang ajal kita sudah diperlihatkan oleh Allah amal yang kita lakukan. Sehingga kita bisa meninggalkan dunia ini merasa lebih senangnya nih. Jadi kita lebih bahagia. Sehingga di bala alam barzah kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya, apakah boleh kalau kita jadi imam gantian? Contohnya, saya ke sholat qabliyah duhur, sementara yang di belakang sholat duhur. Saya selesai, sementara yang di belakang masih 2 rakaat lagi, saya nyusul sholat duhur. Kenapa uber-uberan? Kalau kasusnya gak sengaja, gak apa-apa. Kalau sengaja, gak benar. Kasusnya gak sengaja itu begini. Anda lagi sholat sunnah qob. Belia, rupanya teman Anda menduga Anda sholat tuh. Akhirnya teman Anda ngikut di belakang Anda, maka sholatnya sah. Setelah Anda assalamualaikum, kan Anda belum sholat tuh duhur. Tahu loh teman saya duhuran, gantian Anda ke belakangnya, sah semuanya. Tapi kasusnya bukan disengaja. Kalau kasusnya, saya sholat sunat dulu, kamu ngikut ya, duhuran ya. Oh, enggak benar begitu. Kalau masalah sah. Jadi kalau memang tidak ada kesengajaan, maka sah dan mendapatkan pahala. Karena menunjukkan kerinduan Anda untuk sholat berjamaah. Cuman kalau dari dasarnya awal, saya tahu dia sholat sunnah kok saya ngikut, gak dapat pahalanya. Gak dapat pahala berjamaah, akan tapi sah saja. Ada orang sholat sunnah qabliyah duhur, saya ngikut di belakangnya, saya sholat duhur. Allahu Akbar. Maka sholat saya adalah sah. Berjamaah saya adalah sah. Tetapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Tapi kalau saya menduga dia sholat duhur, lalu saya sholat Allahu Akbar. Menduga sholat duhur Allahu Akbar, karena dugaan saya inilah yang menjadikan saya dapat pahala. Itu saja. Jadi kalau main-main jangan. Baik. Saat kita sholat duhur atau asar, kita sebagai makmum setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surat. Sebelum selesai imamnya rukuk. Sebelum selesai suratnya imamnya ruku, apakah lebih baik kita selesaikan dulu bacaan surat kita atau memutus saja langsung ruku, atau lebih baik tidak usah membaca surat? Baik. Di saat Anda sholat duhur berarti sholat bacaannya imam kedengaran atau tidak? Tidak. Maka kemarin sudah dikukuhkan, di saat kita sholat duhur atau asar, artinya imam itu bacaannya enggak kedengaran, maka bagi makmum disunnahkan membaca surat. Ya. Tapi kalau makmum yang dekat imam waktu sholat maghrib sama isya, disunnahkan dengar, bukan baca. Tapi kalau imamnya bandel sholat maghrib, imamnya enggak mau jelas, imamnya enggak keras bacanya, maka makmumnya sun. Kuncinya pokoknya kalau makmum enggak dengar bacaannya imam, tetap disunahkan membaca surat. Cuman waktu membaca surat kok belum selesai imamnya rukuk, ikut rukuk. Karena mengikuti imam wajib. Jangan leweng dari imamnya. Itu ya selesai jawabannya. Adab mendengar murattal pembacaan Al-Quran, Buya, bagaimana hukumnya mendengar murattal pembacaan Al-Quran melalui media MP3 di komputer atau HP? Jawabnya enggak ada masalah, boleh-boleh saja. Karena membaca Al-Quran itu tidak harus dengan mata yang melihat, tapi boleh dengan telinga yang mendengar. Jadi termasuk sarananya macam-macam. Tapi sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa sebaik-baik ibadah yang mengikut sertakan semua anggota tubuh. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran dengan mata, telinga, dan lidah, itu lebih hebat daripada yang membaca hanya dengan mata saja. Ada baca mata saja? Sah. Dapat pahala. Atau telinga saja? Dengar. Masa ini dapat satu. Kalau orang baca dengan telinganya dengar, mulutnya nyuarakan, matanya ngelihat. Berarti tiga. Tuh, dua, tiga. Tapi kalau dengar saja dapat sah? Tuh. Atau ngelihat saja dapat sah? Tuh. Kalau mulut biasanya langsung dengar. Plus nanti dengan hatinya. Itu boleh-boleh saja. Cuman ini ada terusannya. Bagaimana jika mendengarkan sementara kita sambil bekerja? Oh, enggak apa-apa. Sambil bekerja kita ingin bahasanya, sambil bekerja kita ingin mendengar Al-Quran. Yang tidak diperkenankan sambil Anda melakukan sesuatu yang haram disebutkan kemarin. Ya. Anda tidak menghormati, tidak adab. Tapi kalau sambil bekerja, kerja adalah mubah. Maka sambil bergerak ke sana, tidak apa-apa. Karena orang kan tidak harus diam kayak patung, tidak. Ngobrol lah, ini barangkali ngobrol nih. Cuman ngobrol tidak haram dalam hal ini. Karena mungkin ngobrol kebutuhan. Tapi kalau Anda, yuk ngobrol, nyalain Quran. Itu ngece Al-Quran, dosa. Tapi kalau kita mendengar Al-Quran, ada hajat, lalu kita ngomong, tidak ada masalah dalam hal ini. Maka itu adalah hukumnya meninggalkan suatu kemuliaan saja. Tapi di saat Anda diam, Anda tetap mendapatkan pahala. Baik, itu saja. Di dalam membaca, mendengar Al-Quran melalui MP3 atau komputer atau yang lainnya adalah tetap disunnahkan. Sebagian orang mengatakan enggak sunnah. Oh, salah. Bagaimana kok enggak sunnah? Memangnya orang baca Al-Quran harus melek? Ya, kalau orangnya melek, yang buta bagaimana? Yuk. Memangnya Al-Quran hanya orang yang melek saja? Al-Quran juga untuk orang buta. Orang buta mendengar. Jadi telinga itu sendiri ada ibadahnya. Ini saja. Adakah waktu-waktu yang diharamkan untuk menunaikan sholat? Kan sudah ini. Waktu yang diharamkan untuk menunaikan sholat itu adalah setelah sholat subuh sama setelah sholat asar. Itu waktu yang diharamkan melakukan sholat adalah setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Cuma sholat apa yang dilarang itu loh yang harus diketahui. Sebaikan orang hanya membaca larangannya saja tapi tidak tahu sholat apa yang dilarang. Ini kebanyakan salah paham ya. Salah paham. Pokoknya setelah kita sholat asar, haram melakukan sholat. Setelah sholat subuh, haram melakukan sholat. Sampai kalau asar sampai terbenam matahari. Kalau setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Tapi sholat apa yang dilarang? Cuman dua sholat tok. Yang lain boleh sholat apa saja. Dua sholat itu adalah yang pertama sholat mutlak yang gak pakai sebab. Sholat nih, saya pengen sholat dua rakaat Allahu Akbar. Sholat apa, Neng? Pokoknya sholat Allahu Akbar, haram. Termasuk masalah sholat mutlak itu masuk itu hajat dan sebagainya itu mutlak. Tapi kalau sholat qadha, qabliyah yang kita qadha, sholat wajib yang kita qadha, sholat tahiyatul masjid, itu namanya punya sebab. Sebabnya mendahului. Yang pertama sholat yang tidak boleh di tempat itu adalah sholat yang mutlak gak pakai sebab. Atau sebabnya nyusul. Sebabnya nyusul itu masuk bab mutlak. Misalnya orang pengen hajatnya dikabul. Jadi pengkabulan hajatnya nanti. Makanya sholat hajat waktu itu diharamkan. Istikharah, ibu pengen dipilihkan kapan? Para bapak mau istikharah, nanti. Pilihannya nanti, saya akan menikah atau tidak menikah, beli tidak beli. Sholat istikharah, maka istikharah di waktu setelah asar haram. Itu saja. Ini sudah dijelaskan banyak, dan memang hal ini yang sering orang salah faham. Sehingga gara-gara kitab, misalnya di kitab, bagaimana kitab Safinah saja, akan dijelaskan. Sabab mutaqaddim sama mukarin ini. Sangat jelas. Sangat jelas, cuman kadang orang kalau baca itu sambil tidur, ya baca sambil tidur, ya hasilnya begitu banyak. Banyak di tempat-tempat musola-musola dengan lantang haram, enggak boleh. Sehingga kalau ada orang sholat setelah sholat asar langsung dimarah-marahi. Goblok kamu ini, enggak boleh. Orang goblok pamer. Dia sendiri yang goblok sebetulnya. Nabi Muhammad sendiri melakukan sholat setelah asar. Sholat apa itu? Sholat duhur yang beliau kesibuk, terlalu sibuk setelah sholat duhur, enggak sempat ba'diyah, baru dilakukan setelah sholat asar. Hadis sahih Bukhari yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la takhzulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'athir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna du'afa faqawina wa inna adhilla fa'izzana wa inna fukara waqnina. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma aslih data bainina wa alif baina kulubina wa hadina subula salam wa najjina minal zulumati ilan nur wa jannibna al-fahisha ma zuhara minha wa mabatan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa kulubina wa azwajina wa durriyatina wa tub alayna innaka ala kulli syai'in qadir wa ja'alna syakirina li ni'matik mutnina alaiha qobi dina alayya fa'admimha alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi kulubina wa barik lana fi ajsadina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi marqubatina wa barik lana fi mazari'ina wa barik lana fi makatibina wa barik lana fi syawarina wa barik lana fi aswaqina wa barik lana fi masajidina wa barik lana fi ma'hadihadina wa barik lana fi madarisina wa barik lana fi amarina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi kulli ma ataitana innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, di 10 akhir bulan Ramadan ini berikan kepada kami, ya Allah, Kau berikan kepada kami kekuatan, ya Allah, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan ini, di akhir Ramadan ini dengan ibadah, ya Allah. Berikan kekhusyuan di hati kami, kerinduan di hati kami untuk menjadi orang yang beruntung dengan Lailatul Qadar, ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar, malam lebih bagus dari 1000 bulan, ya Allah. Jika ada di antara kami yang hadir saat ini atau yang mendengar acara ini, yang menyaksikan ini masih malas-malasan, maka berikan ya Allah semangat, ya Allah. Berikan kesempatan dan berikan kekuatan, ya Allah, agar bisa beribadah di malam nanti untuk menyambut Lailatul Qadar. Dan jadikan kami di bulan Ramadan ini sebagai orang yang Kau ampuni, sebagai orang yang Kau beri pahala berlimpah. Dan jadikanlah Ramadan ini sebab kebaikan kami di luar Ramadan. Jadikan Ramadan ini keberuntungan kami dan di luar Ramadan. Jadikanlah Ramadan ini pengampunan untuk kami semua. Jadikanlah ini semua pengangkatan derajat untuk kami, pembebasan dari api neraka, ya Allah. Ya Allah, mudah jadikanlah Ramadan ini sebab Engkau memudahkan segala urusan kami, Engkau melapangkan rezeki kami, menyembuhkan yang sakit. Ya Allah, jika ada yang hutang, bebaskan mereka berkat Ramadan yang mulia, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk berakhlak seperti Al-Quran, ya Allah. Akhlak mengikuti Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran di hati kami, cintakan kami kepada Al-Quran, rindukan kami kepada Al-Quran, berikan kepada kami kekhusyuan saat membaca Al-Quran, dan jauhkan kami dari kurang ajar terhadap Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami ahli Quran, anak-anak kami ahli Quran, ya Allah. Dan kumpulkan kami kelak di mahsyar bersama ahli Quran, dan masukkan kami di surga bersama ahli Quran, berkumpul dengan orang yang Kau turunkan kepadanya Al-Quran, kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat Kau hendak mencabut nyawa kami, Allah, kami mohon cabutlah nyawa kami saat kami membaca Al-Quran, saat kami sujud di dalam solat kami, saat kami mengabdi kepadamu, saat kami mengajar, ya Allah, saat kami, ya Allah, qorido, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami saat kami bermaksiat, kami takut mati su'ul khatimah. Berikan kepada kami husnul khatimah. Berikan kepada guru-guru kami husnul khatimah, orang tua kami husnul khatimah setelah panjang umur, dan ampuni mereka semua, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua dan kami semua, dan berikan kepada kami semua ketulusan, keikhlasan dalam beribadah, yang berjuang di tempat ini, ya Allah, di pesantren ini, dalam dakwah ini, ya Allah. Berikan ketulusan kepada mereka, baik ya, berjuang dengan hartanya, tenaganya atau pikirannya, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan. Dan semua yang belajar di tempat ini, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat, yang menjadikan sebab kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Guru-guru mereka selamat,